Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul khiyar sudah selesai. Dimuraja dulu sedikit. Jika ada dua orang transaksi, sudah akad jual beli, tapi dua-duanya masih di situ, belum berpisah, bolehkah salah satu dari keduanya membatalkan akad tanpa alasan, hanya dia tidak jadi gitu? Boleh? Fatur? Boleh? Hah? Apa namanya itu? Khiyar apa namanya? Khiyar apa namanya? Majelis. Dalilnya? Bai al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Baik. Bolehkah seseorang mengajukan syarat dalam akad? Ketika akad yang persyaratkan, saya mempersyaratkan masih punya hak menimbang sampai satu pekan. Ya, jika saya tidak jadi dalam sepekan sebelum berakhir waktunya, saya bisa menggunakan hak khiyar. Boleh? Boleh? Boleh. Khiyar apa namanya? Khiyar syarat. Tayyib, khiyar syarat. Naam. Jika sudah terjadi akad, kemudian sudah berpisah dan masing-masing sudah kembali ke rumahnya, beberapa hari kemudian dia melihat ada cacat di barang tersebut, apakah pembeli memiliki khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan? Ya, mutlak. Mutlak. Meskipun cacatnya sedikit sekali, tidak mengurangi nilai harga. Hah? Kalau tidak mengurangi harga, ada khiyar apa tidak? Tidak. Yang ada khiyarnya kalau cacatnya mengurangi nilai. Baik. Apa pilihannya? Apa hak yang memilihnya di situ? Antara apa? Dua pilihan, antara boleh dia membatalkan? Boleh. Kalau dia ingin melanjutkan, boleh? Begitu saja dia lanjutkan? Boleh? Boleh dia menuntut? Hah? Apa tuntutannya? Oh, dia membayar cah, penjual menebus cah, cacatnya. Yakni nilai yang terkurangi oleh cacatnya itu. Dia harus bayar. Bayib. Arul aib. Naam. Apa yang dimaksud dengan khiyar tadlis? Tadi kan khiyarul aib. Ada cacatnya, penjual tidak menginformasikan kepada pembeli. padahal dia tahu. Atau memang penjual juga tidak tahu cacat itu ditemukan oleh pembeli ketika sudah dibeli. Itu khiarul aib tadi yang kita murojaah tadi. Khiarus tadlis apa? Apa khiarut tadlis? Coba ini dua orang. Khiarut tadlis apa nih maksudnya khiarut tadlis? Khiarut tadlis, penjual menyembunyikan cacat. Oh, itu khiarul aib. Khiar karena cacat toh, aib itu. Kalau khiarut tadlis, apa yang dimaksud dengan tadlis? Tadlis dulu. Sekarang apa yang dimaksud dengan tadlis? Apa makna tadlis? Menyembunyikan cacat barangnya untuk menambah barang. Kalau menyembunyikan cacat berarti kembali lagi ke aib, khiarul aib. Apa tadlis? Apa yang dimaksud dengan tadlis? Tadlis artinya pengelabuan. Semakna dengan penipuan. Ya, mengelabui dia. Bagaimana cara mengelabui pembeli? Penjual mengelabui pembeli. Bagaimana cara dia mengelabui? Lanjutkan tadi. Sudah mendekati. Tayyib, anggap ada cacatnya, iya. Tapi lebih diperjelas, bagaimana cara dia mengelabui? Bagaimana cara mengelabui? Menipu. Dia mengelabui dengan cara menipu. Bagaimana cara menipunya? Dia sembunyikan, caranya gimana? Dikantongi, gitu. Taib, antum ambil contoh di sini. Misalkan punya sayyarah banyak cacatnya, tergores sana sini gitu. Iya. Fiha, di sini contohnya memang fiha uyubun katsiratun, tetap ada aibnya memang, cacatnya dicontohkan di sini. Fi dakhil, bagian dalamnya cacat banyak. Faya'midu ila idhariha bilaunin jamil. Berarti kan cara menyembunyikan cacatnya, jadi dipoles gitulah. Faya'midu ila idhariha bilaunin jamil. Dia sengaja membuat tampilannya, ya, dipoles sehingga warnanya jadi bagus, indah. Ya, wa yaj'alu madharaha al-khorijiyya barraqan hatta yakhda'al mushtariya. Nah, itu. Dia menjanjikan madhar. Madhar itu tampilannya, tampilan luarnya. Al-khoriji, tampilan luarnya. Barraqan, apa? Mengkilap, ya. Bercahaya, jadi mulus. Jadi dicat ulang kan berarti ya. Ya. Tetapi cacatnya itu tidak dihilangkan, cuma ditutupi gitulah. Dibuat mengkilap. Padahal di dalam penuh dengan goresan, penuh dengan macam-macam sudah. Artinya ketika terkelupas itu, kalau dikelupas catnya misalkan kelihatan, ternyata di dalam cacat. Jadi bukan dibenahi, diperbaiki, tapi tetap dalam keadaan cacat, cuma dipoles sehingga kelihatan mengkilap, kelihatan bercahaya barok. Sehingga dia menipu pembeli bahwa ini bebas dari cacat. Nah, jadi dia menyembunyikan cacat tersebut dengan melakukan sesuatu yang mengelabui penglihatan, ya, pembeli menyangka itu naam bagus. Atau yang semisal dengan itu. Yang penting tampilannya ketika dijual, ya, tampilannya ketika dijual itu bukan aslinya, sehingga dinilai dengan harga yang sesuai tampilannya saat itu. Padahal ketika nanti muncul aslinya, sebenarnya harganya rendah, tidak senilai itu. Nah, penjual punya cara-cara tertentu dalam mentadlis suatu barang. Nah, ini salah satu contoh saja, ya. Kemudian, berarti apa bedanya sekarang khiyarul aib dengan khiyarul tadlis? Nah, kan begitu. Karena contoh yang ditunjukkan di sini kembali juga ke cacat, ada cacatnya barangnya yang tadlis tadi. Tapi dia sembunyikan, dia tutupi untuk mengelabui pembeli. Bedanya di mana? Ah, khiyarul aib dia tidak melakukan tadlis, ya kan? Jadi barangnya itu dijual apa adanya, tampilannya tidak diubah, tidak ditutupi sesuatu sehingga tersembunyi cacatnya, enggak. Ya. Tetapi penjual tidak memberitakan, tidak menginformasikan itu ada cacat di bagian sini, enggak. Dia diam-diam saja gitu. Nah, qadarullah pembelinya juga pas diteliti enggak kelihatan gitu lah. Sampai di rumah mau dipakai baru kelihatan. Nah, gitu. Atau memang penjualnya juga tidak tahu. Au lam ya'lam bil al-ba'i'u bihi, atau memang penjualnya juga tidak tahu. Tidak menyangka kalau ternyata barangnya cacat. Tahunya ketika pembeli hendak memakai dilihat, oh ada cacatnya rupanya. Nah, kemudian dia konfirmasi balik ke penjual. Nah, ini khiyarul apa? Khiyar karena ada aib yang ditemukan, ada cacat yang ditemukan. Adapun yang keempat, ini memang sengaja menipu. Ini masuk di hadis apa? Man ghasyana falaisa minna. Jelas haramnya dan memang sengaja menipu kalau ini mengelabui. Tamam. Tayyib. Kita juga sudah masuk ke masalah yang kelima, syarat-syarat al-bayi'. Syarat yang pertama taradhi berdasarkan ayat hadis. Kemudian syarat yang kedua al-aqid, tergolong jaiz atau tasarruf, syaratnya yaitu baligh, akil, hur, rasyid. Kemudian yang ketiga al-ba'i' malik, ayakun al-ba'i'u malikan lil-mabi'. Penjual adalah pemilik barang itu. Ya. Au qa'iman maqama malikihi, atau dia pada posisi berdiri pada posisi pemilik, menggantikan posisi pemilik, kal wakil, seperti wakil. Dan ini sudah dijelaskan, dan di sini juga sudah diperjelas sistem yang banyak dilakukan sebagian orang, yaitu sistem dropship, ya, yang menjual barang, membuat akad dengan pembeli padahal belum punya barangnya. Setelah terjadi akad, sudah dapat keuntungan dari akad itu, baru kemudian dia mencari barang tersebut dan membelinya dari pemiliknya. Jadi akad terjadi berapa kali kalau bukan wakil? Berapa kali terjadi akad? Dua kali. Karena menjual barang yang bukan miliknya. Setelah dia menjualnya, akad dengan pembelinya, baru dia nyari barang itu. Baru dia buat membelinya dari pemilik barang itu dengan akad tentunya kan, berarti kan dua kali akad. Tapi akad dia dengan pembeli lebih duluan sebelum dia membeli barang itu, sebelum memiliki barang itu. Naam. Tayyib. Adapun wakil, akadnya hanya sah satu kali. Karena dia menggantikan posisi pemilik. Ya. Akadnya dia dengan pembeli. Barangnya bukan milik dia. Tapi milik orang yang mengangkatnya jadi wakil untuk menjualkan. Dan dia tentunya dapat keuntungan dari itu. Ya, sebagai wakil. Sudah dicontohkan ya, masalah ini. Supaya bisa dibedakan antara dua perkara itu. Ingat, sudah dijelaskan juga masalah agen keagenan, istilah agen. Ya, diperjelas. Ada agen, jadi agen yang memang dia wakil. Berarti dia hanya menjualkan, agen yang menjadi wakil menjualkan barang perusahaan itu. Jadi proses akadnya satu kali saja antara dia dengan pembeli. Dan dia tidak akad dengan perusahaan pemilik barang karena dia wakilnya. Dia hanya mengambil barang itu untuk diberikan ke pembeli dengan akad dia. Karena dia wakil yang menggantikan posisi pemilik. Ya. Adapun agen dalam arti dia termasuk orang yang menjual barang dari perusahaan itu, tapi dia penjual juga, langganan dia dengan perusahaan itu mengambil barangnya, tapi bukan wakil. Ya, meskipun disebut agen tetapi bukan wakil. Ketika dia kehabisan stok, dia tidak boleh menjual. Dia tidak boleh menjual. Ya. Jika ada yang memesan barang, tidak mengapa sekadar dia memesan barang, saya ingin barang yang seperti ini, yang penting jangan bikin akad. Ya. Pesanan masuk, tunggu ya, nanti kita bicarakan akadnya kalau ada barang. Baik. Adapun sudah melakukan akad, harganya sekian, kadar jenis barang, sifatnya, kadarnya yang dibeli sekian, harganya sekian, akad, padahal stok tidak ada. Setelah itu dia kemudian membeli dari perusahaan, nyetok lagi barang yang baru dengan membeli, berarti kan dua kali akad, karena dia bukan wakil, meskipun dia menamakan dirinya agen. Itu menjual barang yang tidak dimiliki, dan dia juga tidak pada posisi ya, menggantikan posisi pemilik. Kemudian wal wasiyyi dan al wasiyyi, orang yang diberi wasiat. Ya. Orang yang diberi wasiat seseorang, diberi wasiat oleh pemilik barang untuk menjualkan barangnya. Berarti dia menggantikan posisi pemilik dengan wasiat itu. Wal waliyyi dan wali. Ya, wali anak yatim misalkan. Naam. Dia wali anak yatim, dia yang menjadi walinya. Yang menjadi wali, yang mengurusi kemaslahatan ya, anak yatim itu. Tayyib. Maka dia bisa melakukan penjualan. Ya. Menjual barang anak yatim tersebut untuk kemaslahatannya selaku walinya. Tayyib. Ya. Itu contoh wali. Naam. Wan-nadhir. Nadhir pada harta wakaf. Misalkan ada harta tertentu. Ya. Apakah sawah atau bangunan. Semisalnya yang diwakafkan oleh seseorang untuk fakir miskin dari kalangan kaum muslimin misalkan. Nah, jadi itu akan disalurkan untuk fakir miskin. Kemudian wakifnya menunjuk seseorang sebagai penanggung jawab yang mengurusi dan mengawasi wakaf tersebut, disebut nadhir. Dia yang mengawasi, meninjau, mengurusi ya wakaf tersebut, maka dia boleh ya melakukan penjualan terkait dengan wakaf tersebut yang menjadi tanggung jawabnya sebagai nadhir untuk kemaslahatan golongannya memang diperuntukkan hasil dari wakaf tersebut. Naam. Fala yasihhu an yabi'a shakhsun shay'an la yamlikuhu. Maka tidak sah syakhs, seseorang menjual syai'an, sesuatu harta, la yamlikuhu, yang dia tidak miliki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala an, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Kamu jangan menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Lihat di hasyiah nomor 2 ya. Ta'liq nomor 2, ashahahu Al-Albani, dinilai sahih oleh Al-Albani. Lihat Irwa Al-Ghalil. Jadi hadis ini sahih. Ini dalilnya. Ya. Jelas? Rabi'an, yang keempat, an yakuna al-muba'u mimma la yubahu al-intifa'u bihi min ghairi hajatin. An yakuna al-muba'u, harta yang dijual, mimma yubahu, termasuk dalam kategori harta yang yubahu al-intifa'u bihi, dibolehkan memanfaatkannya, min ghairi hajatin, tanpa tuntutan hajat. Artinya pada asalnya memang mubahul intifa', pada asalnya memang termasuk harta yang bisa dimanfaatkan, termasuk benda yang bisa dimanfaatkan dari asalnya, bukan sesuatu yang asalnya tidak bisa dimanfaatkan, tetapi karena tuntutan hajat, maka boleh dimanfaatkan. Contoh, anjing. Pada asalnya anjing, jika seseorang memanfaatkan anjing, memelihara anjing di rumahnya, kan berkurang ya pahalanya tiap hari. Berapa? Berkurang tiap hari berapa? Hah? 1 kirot. Coba. Tetapi boleh memelihara anjing, memanfaatkan anjing jika ada tuntutan hajat. Apa tuntutan hajatnya? Yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang diperkecualikan dalam hadis, ya, dibolehkan, yaitu kalbu masyiah, anjing untuk menjaga ternak. Ternaknya butuh dijaga dari serangan babi dan semisalnya, ya, untuk menjaganya. Atau masyiah, kalb masyiah, ya, anjing untuk penjaga apa tadi yang pertama Anda sebutkan, anjing untuk menjaga apa? Apa yang pertama? Ternak, itu masyiah. Yang kedua, harf. Nah, yaitu penjaga kebun, sawah. Nah, jadi yang pertama kalbu masya, harf, kebun, sawah. Dan bisa dikias dengan ini, kata ulama, dikias padanya untuk menjaga rumah jika di rumahnya banyak harta. Dan dia misalkan tinggal di daerah yang rawan, di situ mungkin agak terpencil, ya, dia butuh anjing untuk menjaga dari pencuri-pencuri. Jika ada yang mendekat, menggonggong, menggigit, mengejar, nah, misalkan memang ada hajat menuntut dia, maka bisa dikias, kata ulama, dengan itu. Karena intinya untuk menjaga harta, ya, sebenarnya menjaga ternak dan kebun sawah. Yang ketiga, kalb soid, anjing yang dilatih untuk berburu dengan hajat, hajat untuk berburu. Jadi ini ada hajat, tuntutan hajat di sini, hajat untuk menjaga harta, ya, ternak, kebun, sawah, dan yang dikias dengannya ketika memang hajat menuntut. Dia berhajat untuk berburu, ada hajat untuk berburu, maka bisa memelihara anjing dilatih menjadi kalbun muallam, anjing yang terlatih untuk berburu. Jadi itu dibolehkan dimanfaatkan anjing-anjing itu karena tuntutan hajat. Maka bolehkah jual beli anjing? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Padahal bisa dimanfaatkan. Saya bisa latih untuk berburu, saya bisa jadikan anjing penjaga. Iya, bisa dimanfaatkan untuk itu, tapi itu karena tuntutan hajat. Kalau bukan karena tuntutan hajat, sebenarnya tidak dibolehkan memelihara anjing, maka berarti tidak boleh diperjualbelikan. Jadi lihat, mimma yubahul intifa'u bihi min ghairi haja. Jadi memang harta itu, benda itu, sesuatu itu bisa dimanfaatkan, ya, tanpa ada tuntutan haja. Jadi asalnya memang bisa dimanfaatkan, bukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan karena tuntutan hajat. Contohnya tadi anjing, asalnya terlarang dipelihara, tapi ada tuntutan hajat untuk hal-hal yang disebutkan, maka dibolehkan. Berarti itu tidak boleh diperjualbelikan. Karena pembolehan pemanfaatannya lantaran ada hajat yang menuntut. Bukan dari asalnya. Asalnya terlarang melihara anjing. Jelas? Contoh yang yubahul intifa'u bin ghairi haja kalma'kul. Seperti halnya sesuatu yang dimakan, makanan, wal masyrub, minuman yang diminum, ya, wal malbus, sesuatu yang dipakai, pakaian, wal markub, kendaraan, tunggangan, wal akar, akar itu tanah, bangunan, wa nahwi dzalik, dan semisal itu, ya. Itu hal-hal yang memang dibolehkan dimanfaatkan dari asalnya, bukan karena tuntutan hajat seperti anjing yang asalnya dilarang, tapi karena tuntutan hajat maka dibolehkan. Jelas? Fala yasihhu bai'u ma yahrumul intifa'u bih. Maka tidak sah penjualan sesuatu yang diharamkan untuk dimanfaatkan. Kal khamar, seperti khamar, ya, minuman, makanan beralkohol yang memabukkan. Naam. Wal khinziri, babi. Wal maitati, bangkai. Wa alatil lahwi, ya, alat-alat musik. Alat lahwi atau alat musik, ya, yang melalaikan. Alatil lahwi wal ma'azif. Nah ini, alat-alat musik, alat-alat yang melalaikan, wal ma'azif, ini alat-alat musik. Naam. Gitar, apalagi piano, apalagi alat-alat musik. Hah? Nah, gendang dan yang lainnya. Alatillahu al-ma'azif. Li hadithi Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah harrama bai'al khamri," sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, "wal maitati," jual beli bangkai, "wal khinziri," jual beli babi, "wal asnami," jual beli patung. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Ini beberapa barang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara nas, diperjualbelikan pada hadis ini. Wa ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan berikutnya dari Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanah." Inna Allah, sesungguhnya Allah idza harrama ala qaumin, apabila Allah mengharamkan atas suatu kaum, akla syai'in, memakan sesuatu, harrama thamanah, maka Allah mengharamkan mengambil harga darinya, yaitu dengan cara menjualnya. Jadi jika diharamkan dimakan, berarti tidak boleh dijual. Fayyib, hadis ini di Hasyiah Ta'liq nomor 4, rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud. Kemudian, wala yajuzu bai'ul kalbi, wala yajuzu bai'ul kalbi, tidak boleh menjual anjing. Li hadithi Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, berdasarkan hadith Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari harga penjualan anjing. Hadith ini muttafaq alaih. Tayyib, ini beberapa hadis terkait hal-hal yang diharamkan diperjualbelikan. Khamisan, yang kelima, syarat yang kelima, an yakuna al-ma'qudu 'alaihi maqduran 'ala taslimih. An yakuna al-ma'qudu 'alaihi, barang yang diperdagangkan yang jatuh akad, ya, transaksi jual beli atasnya, maqduran ala taslimi, dalam kemampuan untuk menyerahkannya kepada pembeli. Jadi barang yang dijual oleh penjual itu dalam kemampuan dia menyerahkan barang itu setelah akad. Lianna ghairul maqduri alaihi kal ma'dumi, karena sesungguhnya sesuatu yang di luar kemampuannya untuk dia serahkan kepada pembeli, kal ma'dumi, seperti sesuatu yang hakikatnya tidak ada, sama saja tidak ada, karena meskipun ada barangnya yang dijual itu, tapi dia tidak bisa menyerahkannya kepada pembeli, berarti kan sama saja tidak ada. Fala yasihhu bai'uhu, maka tidak boleh dijual. Idh huwa dakhilun fi bai'il gharar, karena dia masuk dalam kategori jual beli gharar. Ya, jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi judi. Spekulasi terlantar itu sudah disinggung sebelumnya, termasuk dalam kategori gharar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang hadisnya nanti, hadis tentang larangan, ya, jual beli gharar, yang mengandung gharar. Unsur gharornya di sini, unsur spekulasi judinya, terlarangnya adalah karena di luar kemampuan penjual untuk menyerahkan barang itu, padahal dia sudah jual. Terjadi akad. Ya. Coba, fa innal mushtariya qad yadfa'u tsamana. Karena sesungguhnya pembeli boleh jadi dia menyerahkan bayarannya sesuai harga yang disepakati dalam akad. Wala yahsulu 'alal mabii'. Dan dia tidak berhasil mendapatkan barang yang dibelinya. Boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Ya. Jadi ada spekulasinya. Dan yang seperti ini kan biasanya dijual lebih murah ya. Karena nanti akan disebutkan contohnya, karena dia ada unsur spekulasinya maka lebih murah. Jadi kalau ditakdirkan pembeli ternyata meskipun susah payah akhirnya dia berhasil, untung dia karena dia dapat dengan harga yang rendah. Kalau dia tidak berhasil dapat, hilang uangnya. Yang untung penjual, dapat uang, dia tidak kehilangan apa-apa. Ya. Tadi kalau berhasil pembelinya mendapatkannya, dia yang beruntung karena harganya rendah. Penjual yang rugi. Naam, fala yajuzu bai'us samaki fil ma. Tidak boleh menjual ikan yang ada dalam air. Ya. Dalam air itu sana ada danau itu. Nah, ada ikan saya di situ, saya ternak. Ya, saya jual, saya murahkan saja, silahkan tangkap. Akad. Nah. Ya. Penjualnya tidak bisa menyerahkannya sendiri, harus ditangkap sendiri pembeli. Hah? Kalau dapat, kalau tidak. Ini kan spekulasi judi. Walan nawa fit tamri. Biji dalam buah kurma. Ya. Yang belum tentu ada. Walat tayra fil hawa. Tidak boleh menjual at-tayr, yakni burung, fil hawa, yang sedang terbang di angkasa. Itu saya jual, itu burung saya, harganya sekian. Saya murahin, sekian aja. Akad, dah, tangkap sendiri. Walal labana fil dar'i. Walal labana fil dar'i, menjual susu yang masih dalam ambing susu. Belum tentu bisa diperas, belum tentu bisa diperas, dikeluarkan. Nah. Walal haml alladhi fi batni ummih. Tidak boleh menjual janin yang masih dalam perut induknya. Itu saya punya kambing sedang bunting itu. Ya, itu ada anaknya di dalam, saya jual. Untuk Anda saya murahin sajalah. Sekian. Padahal nanti lahir mati. Hah? Baik, ternyata keluar bukan kambing. Enggak jelas gitu loh. Nah. Sama tadi, menjual biji dalam tamar, belum tentu ada bijinya. Mesti tersembunyi, belum jelas. Sama ini tadi. Kemudian janinnya tadi, enggak jelas jantan apa betina isinya. Dua apa satu. Nanti lahir hidup atau mati, kan enggak jelas semua, serba enggak jelas. Dan dia sendiri enggak bisa menyerahkannya karena masih dalam perutnya. Kalau dikeluarkan sekarang, dipaksa ya mati dua-duanya. Ini spekulasi kan. Walal hayawan asyarida, dan tidak boleh menjual hewan yang kerbau. Ciri-ciri harganya layaknya sekian, saya murahin sekian saja. Tapi cari sendiri, dia lari ke arah sana tadi malam. Silakan. Sudah akad, ini juga spekulasi, barangkali bisa dapat, lumayan karena murah kan. Nah kalau berhasil dapat, untung dia karena murah, masya Allah kerbaunya. Kalau enggak dapat, ya hilang uangnya. Nah, ini kan judi namanya. Gharar. Spekulasi. Judi yang terlarang. Li hadithi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Berdasarkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qal. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Hadis ini rawahu Muslim. Apa gharar? Spekulasi judi. Masih ingat dalam dunia perdagangan jual beli sebenarnya spekulasi ada dua macam kata Ibnu Qayyim. Ya. Spekulasi yang dilarang gharar, spekulasi judi yang sifatnya adu nasib antara untung atau rugi, untung atau rugi. Ya. Dikarenakan ya, tidak jelas tadi, tidak ada kejelasan. Tidak ada kemampuan menyerahkannya. Tidak ada kejelasan. Sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Nah. Jadi spekulasi judi. Adapun spekulasi yang dibolehkan, spekulasi pedagang. Sudah dijelaskan. Karena orang yang berdagang berspekulasi. Yang namanya berjualan spekulasi. Dia nyetok barang, beli barang. Kemudian dia akan jual. Nah. Jika dia berhasil dalam perdagangannya. Dapat untung, laba, bisa kaya. Kalau gagal. Ya. Dia rugi. Kan begitu. Spekulasi juga. Tapi itu tijarah yang dibolehkan. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah SWT menghalalkan jual beli. Meskipun itu ada unsur spekulasinya, tapi itu spekulasi yang dibolehkan. Adapun spekulasi tingkat tinggi, spekulasi terlarang yang sifatnya spekulasi adu nasib, spekulasi judi, karena terkait sesuatu yang tidak jelas, yang di luar kemampuan, ya, seperti yang contoh-contoh yang disebutkan di sini, maka ini masuk dalam al-gharar yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, sadisan yang keenam, an yakuna al-ma'kudu alaihi ma'luman li kullin minhuma. An yakuna al-ma'kudu alaihi, barang yang di perjualbelikan yang jatuh akad atasnya, sesuatu yang diketahui, ma'luman likulli minhuma, diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual tahu barangnya, pembeli juga tahu barangnya. Biru'yatihi, dengan melihat langsung barangnya. Wa musyahadatihi, menyaksikan langsung barangnya. Indal akdi, ketika terjadi akad, barangnya ada, dilihat dan disaksikan langsung. Jadi diketahui dengan jelas. Au wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairi, atau barang tersebut diketahui dengan penyifatan, penyifatan yang membedakannya dengan barang yang lain. Ya, barangnya tidak ada, tidak ada di tempat, tempat akad, tetapi disifatkan barangnya demikian, ciri-cirinya demikian, disifati dengan sifat yang lengkap membedakannya dengan barang yang lain, kemudian dijatuhkan akad atasnya. Ya, ada gambar, contoh gambar seperti ini, disifatkan seperti ini. Nah, bisa dibedakan kemudian ditentukan yang seperti ini, yang ini. Nah, terbedakan. Layyib. Barangnya dia punya tapi ya. Jangan kembali ke dropship ini. Nah, ini saya punya banyak gambar-gambar, silahkan pilih. Padahal tidak punya barang itu. Sudah terjadi akad, payit. Ya, silahkan. Nanti 2 hari lagi ke sini. Karena 2 hari itu dia baru mau nyari barang masalahnya. Dia belum punya barangnya. Itu nanti tidak memenuhi syarat apa? La tabi' ma laisa 'indak. Nah, ini barangnya ada. Ada di tempatnya, di salah satu tokonya ada. Cuma ya, di situ disifatkan. Atau barangnya ada di dalam. Cuma dilihatkan sini. Gambar-gambarnya, contohnya. Oh, yang ini. Nah. Setelah akad baru diambil. Jadi diketahui dengan penyifatan. Naam, li'annal jahalata gharar. Karena sesungguhnya jahala, ketidakjelasan suatu barang itu gharar, itu spekulasi judi. Wal ghararu manhiyun anhu, dan gharar spekulasi judi, spekulasi tingkat tinggi. Tingkatannya judi, manhiyun anhu, tidak boleh. Fala yasihhu an yashtariya syai'an lam yarahu. Maka tidak sah membeli sesuatu yang dia tidak lihat. Au ra'ahu wa jahila, atau dia sudah pernah lihat. Ya, tapi dia tidak tahu barangnya hakikatnya. Karena wa huwa gha'ibun an majlisil aqdi, dan barang itu tidak ada di majlis akad. Dia telah melihatnya tapi dia tidak tahu. Tidak jelas baginya saat itu dan tidak ada di majlis. Tidak disifati juga. Ini kan tidak jelas. Tidak boleh. Gharar. Spekulasi. Tingkat tinggi spekulasi judi. Sabian yang terakhir. An yakuna thamanu ma'luman. Begitu pula sebaliknya. Bukan hanya barang dagangan yang harus diketahui dengan jelas. Juga athaman. Harga. Harus diketahui dengan jelas. Bitahdidi si'ri sil'atil mabi'ah. Dengan tahdid. Dengan penetapan nilai si'ir, harga sil'ah, barang dagangan yang dijual. Harganya harus jelas. Sekian harganya. Ya. Dengan apa tadi? Dengan penetapan harganya. Wa ma'rifati qimatiha, dan mengetahui harga barang itu. Harga barang itu diketahui dan ditetapkan harganya sekian. Terjadi akad di atas harga yang sudah jelas. Baik. Jadi sebagaimana halnya barang harus jelas, harga juga harus jelas. Barakallahu fikum. Naam, selesai. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Libur ya. Yeah.